Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله باب termasuk kesyirikan beristiadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala babun min asyirki al-isti'adah bi ghairillah istiadahin tahayna minhu a'udhu bi sayyidi hadhal wadi min sufahai qawmih hadihi du'aul jahiliyah بدله الله بماذا؟ أه؟ أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. ليس هذا. هذا صحيح الاستعاذة أيضا. هذا لقي؟ نعم. إذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. طيب باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. باب من الشرك أن يستغيث بغير الله termasuk syirik beristighasah kepada selain Allah أو يدعو غيره atau berdoa kepada selain Allah. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah al-istighatha hiya talabul ghawth wal ghawth huwa izalatus syiddah menghilangkan kesusahan-kesusahan. Kal istinsar talabun nasr wal isti'anah talabul aun ay wazan istaf'ala wazan istaf'ala ay talabul shay wazan istaf'ala adalah meminta sesuatu. Istaf'ala, istaghasa, ista'ana. Wa madha aidan? Naam, hadhihi kulluha talabu syai, meminta sesuatu. Ista'ana ay talabul aun. Istaghasa ay talabul ghaus. نعم استنصر استنصر أي طلب النصر وهكذا. وقد قلنا أن الغوث هو ماذا؟ إزالة الشدة menghilangkan kesusahan. Maka istighatha biasanya diucapkan oleh seseorang yang sedang kesusahan. Biasanya yang namanya istighatsah adalah munculnya dari orang yang sedang kesusahan, sedang kepepet, atau sedang mendapatkan musibah-musibah. Wa qala ghayruhu, berkata yang lain selain Syekhul Islam, al-farqu bainal istighatsah wad du'a, perbedaan antara istighatsah dengan doa adalah anal istighatsah la takunu illa minal makrub, bahwa istighatsah tidak muncul kecuali dari orang yang sedang kesusahan, sedangkan doa a'ammu minal istighatsah, sedangkan doa lebih umum sifatnya daripada istighatsah. Karena doa itu a'ammu, maka kalau kita gambarkan diagramnya, maka diagramnya begini. Lingkaran besar, di dalamnya ada lingkaran kecil. Lingkaran besar ini adalah doa, ad-doa. Macam-macam orang berdoa, minta rezeki, minta pertolongan, minta kemenangan, minta segala macam doa. Di antara doa-doa itu adalah meminta al-ghaus. Istighatsah minad du'a, wa laysa kullu du'a istighatsah. Sahih? Istighatsah itu termasuk berdoa, meminta keselamatan, meminta penghilangan dari kesusahan. Tetapi tidak setiap doa itu istighatsah. Ada minta rezeki, ada minta petunjuk, ada minta hidayah, ada meminta segala macam permintaan-permintaan. Kalau meminta ghaus, maka baru istighatsah. Idan mal huwar farqu bainad du'a wal istighatsah? Nujib, an al istighatsah la takunu illa minal makruh. Tidak terjadi istighatsah kecuali dari orang yang sedang kesusahan. Makruh maknanya kesusahan. Lianahu yakunu minal makrubi wa ghairihi. Adapun doa a'ammu, lebih umum. Lebih umum artinya dia dalam keadaan apakah dari orang yang kesusahan ataupun tidak, yang namanya meminta kepada Allah disebut doa. Apakah dari orang yang kesusahan ataupun tidak. Fa'atafad du'a alal istighasah min atfil am alal khas. Maka digandengkannya doa dengan istighatsah adalah ataful am alal khas. Atafnya yang am terhadap yang khusus. Dan itu sering sekali disebutkan oleh para ulama dan oleh para orang-orang Arab untuk menunjukkan semuanya penting, tetapi yang satu itu lebih penting. Semuanya syirik dan yang satu itu lebih syirik lagi. Artinya lebih difokuskan pada yang satu. Untuklah sabdurah, kita lihat contohnya di papan tulis. Sering kita sebutkan kalimat kullu tullab wa abdullah. Wa'abdullah talibun minatullah. Berarti ataful khas alal am. Ini am, ini khas. Baik. Mengapa sudah cukup dengan tullab masih disebut Abdullah? Berarti ada sesuatu pada Abdullah. Iya kan? Misalnya, kalau seorang di kelas yang paling nakal adalah Muhammad, kita akan katakan semua datang, hadir, bahkan Muhammad sekalipun, untuk menggambarkan yang biasanya diduga tidak hadir, hadir. Hadarat tullab wa Muhammad. Baik. Demikian pula sebaliknya, dikatakan bahwasanya minasyirki, termasuk kesyirikan al-istighasa, termasuk kesyirikan al-istighatsah bighairillah, bighairillah. Kemudian diatafkan di belakangnya wad-du'a, dan juga ad-du'a. Baik. Padahal istighatsah ini juga doa. Mengapa tidak cukup dengan kalimat ad-du'a bighairillah? Syirik kan selesai. Tidak. Karena musannif, muallif menginginkan pengkhususan pada istighatsah. Bahwa istighatsah ini luar biasa. Memang berdoa kepada selain Allah semuanya syirik. Tetapi umumnya, kalau orang sudah kepepet, kalau orang sudah kesusahan, kalau orang sudah dalam keadaan berat, biasanya doanya pada Allah SWT. Tetapi ini keterlaluan, istighatsahnya juga kepada selain Allah SWT. Musyrikin jahiliyah, ketika mereka di atas lautan alal bahri, terkena badai, topan, ombak yang besar, menakutkan, mereka akan berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Mengapa? Istighatsah, meratap. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Falamma najjahum ilal bar, tadinya kan di bahar, di lautan. Falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika sudah selamat di daratan, mereka kembali lagi berbuat syirik. Maknanya musyrikin jahiliyah saja, kalau sedang kepepet di tengah lautan, berdoanya kepada Allah SWT. Maka ini memang keterlaluan kalau ada yang beristighatsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal musyrikin jahiliyah saja ketika kepepet mereka berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk kesyirikan istighatsah bighairillah, dan juga doa kepada selain Allah. Artinya secara umum doa itu syirik. Khususnya istighatsah. Fa bainahuma umumun wa khususun mutlaq. Yajtami'ani fi maddah wa yanfaridu ad-du'a 'anha fi maddah. Fa qulu istighatsatin du'a'un wa laysa kullu du'a'in istighatsah. Itu untuk menggambarkan apa yang kita katakan tadi. Bahwasanya diagramnya seperti ini. Lingkaran kecil di dalam lingkaran besar. Lingkaran besarnya ini doa. Di dalam doa ada istighatsah. Namanya barakallahu fikum dengan istilah umumun wa khususun mutlak. Umumun wa khususun mutlak. Berbeda dengan umumun wa khususun min wajhin. Kalau seperti ini, lingkaran kecil ini dalam lingkaran besar, namanya umumun wa khususun mutlak. Benar-benar yang satu am, yang satu khusus. Maka istighatsah di dalam doa, tetapi doa belum tentu istighatsah. Di sini hanya doa saja, bukan istighatsah. Tetapi yang di dalam sini istighatsah dan sekaligus doa. Paham? Tetapi kalau umumun wa khususun min wajhin, gambarnya, diagramnya seperti ini. Kadang-kadang dia menyendiri, kadang-kadang yang ini menyendiri. Tapi dalam satu saat bisa disebut ini, bisa disebut itu. Seperti apa dulu? Di awal bab syukur dan madah, pujian. Bagaimana orang bersyukur? Ya dengan memuji. Maka di sini baik, dia juga pujian, dia juga syukur. Tetapi barakallahu fikum, kadang-kadang ada madah, tetapi bukan dalam rangka syukur, tapi dalam rangka ibadah. Ini tersendiri, tidak termasuk syukur. Tetapi kadang-kadang juga orang bersyukur tidak dengan pujian. Dengan apa? Dengan amal. Bisa dengan amal, bisa dengan perbuatan. Maka di sini antara syukur dengan madah umumun wa khususun min wajhin, atau lebih dikenal dengan istilah hamd. Alhamd wa syukur umumun wa khususun min wajhin. Kadang-kadang pujian bukan di latar belakangi syukur sehingga tersendiri. Kadang-kadang syukur tidak mesti dengan pujian, bisa dengan amal dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia pujian dan dia juga syukur. Maka umumun wa khususun min wajhin. Kembali kepada kitab. Qauluhu aw yad'u ghayrahu. Ini yang tadi atafun ala al-istighatsah. Atful 'ami 'ala al-khass. I'lam anna ad-du'a naw'an. Ketahuilah bahwa yang namanya doa itu ada dua macam. Ada doa ibadah, ada doa mas'alah. Kalau doa ibadah sering diterjemahkan menyeru. Yad'una Allah, mereka menyeru Allah sabahan wa masaan, di pagi dan sore. Apa maknanya menyeru? Beribadah. Tetapi kadang-kadang doa merupakan permintaan, doa mas'alah. Biasanya diterjemahkan dengan berdoa. Baik, kadang-kadang dalam Al-Qur'an kalimat yad'una Allah kadang-kadang diterjemahkan menyeru Allah, kadang-kadang diterjemahkan meminta kepada Allah. Kalau diterjemahkan meminta berarti itu doa mas'alah. Kalau diterjemahkan menyeru berarti doa ibadah. Wa yuradu bihi fil Qur'an hada taratan wa hada taratan. Dan di dalam Al-Qur'an kalimat doa yad'u kadang bermakna yang ini, kadang bermakna yang itu. Kadang bermakna doa ibadah taratan sesekali. Wa hada taratan kadang-kadang bermakna doa mas'alah permintaan taratan. Wa hadza yuradu bihi majmu'uhuma, dan kadang-kadang pula dua-duanya, doa mas'alah dan doa ibadah sekaligus. Fa du'aul mas'alati huwa talabu ma yanfa'ud da'i. Adapun doa mas'alah adalah meminta apa yang bermanfaat bagi si da'i. Da'i orang yang berdoanya. Isim fa'il dari da'a yad'u da'i. Min jalbi naf'in au kashfi durrin. Yang namanya sesuatu yang bermanfaat bagi si da'i bisa dua jenis. Bisa jalbu naf'in, mendapatkan manfaat, au kashfi durrin, atau menghindari kejelekan. Mendapatkan manfaat atau menghilangkan kejelekan. Walihada ankarallahu ala man yad'u ahadan min dunih. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala mengingkari orang yang berdoa kepada sesuatu selain Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengingkari orang yang berdoa kepada sesuatu selain Allah. Mimman la yamliku dharran wala naf'a. Karena sesuatu tersebut tidak memiliki naf'an wala dharra. Tidak memiliki naf'an untuk diminta dan tidak bisa memiliki madarat untuk dihindari. Artinya yang disembah tadi tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Seorang yang berdoa ima meminta kebaikan atau menghindari kejelekan. Meminta kebaikan dia tidak punya kebaikan. Mau menghindari kejelekan ternyata dia juga tidak bisa menentukan kejelekan. Sehingga la yanfa', berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala tidak bermanfaat. Karena kullu ma'budin ghairullah, karena semua sesembahan selain Allah, la yamliku naf'an wala dharra, tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum dharran wala naf'a. Katakan, apakah kalian menyembah selain Allah apa-apa yang tidak memiliki bagi kalian dharran wala naf'a, tidak memiliki untuk kalian kebaikan maupun keburukan. Wallahu huwal samii'ul 'aliim. Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa qawli ta'ala, dan juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, qul anaju min dunillahi ma la yanfa'una wa la yadhurruna wa nuraddu 'ala a'qabina ba'da idh hadana Allah kalladhi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayran lahu ashhabun yad'unahu ilal huda'tina qul inna hudallahi huwal huda wa umirna linuslima lirabbil 'alamin. Kata Allah dalam ayat ini, katakan, apakah kami akan berdoa meminta kepada selain Allah apa yang tidak memiliki manfaat untuk kami dan juga tidak menentukan madarat untuk kami? Wa nuraddu ala aqabina ba'da idh hadana Allah. Dan kemudian kami dipalingkan dengan tumit-tumit kami setelah tadinya Allah sudah memberikan petunjuk kepada kami. Kalladzi istahwathu asy-syayatinu fil ardi hayran, seperti mereka, seperti orang-orang yang telah disesatkan oleh syaitan di muka bumi dalam keadaan bingung, hayran. Lahu ashabun, mereka memiliki teman-teman. Yad'unahu ilal huda'tina, yang memanggil mereka kepada petunjuk. I'tina, datanglah kepada kami. Maka jawablah, qul, kata Allah, katakanlah, inna hudallah huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang benar-benar petunjuk. Wa umirna linuslima lirabbil alamin, dan kita diperintah untuk menyerah kepada Rabbul Alamin. Menyerah dengan makna tunduk kepada Rabbul Alamin. Dua ayat ini barakallahu fikum mengkaitkan doa, maksudnya doa masalah, mengkaitkan doa masalah dengan manfaat dan madarat, dengan manfaat dan madarat. Karena memang masalah hanya ada dua, doa masalah cuma ada dua, enggak ada ketiganya. Imma meminta manfaat wa imma talab manfaat atau dafa' bur. Orang meminta, meminta kebaikan, meminta hidayah, meminta rezeki, meminta petunjuk, meminta ketentraman, meminta ketenangan, meminta apa lagi, termasuk meminta pertolongan. Baik, itu talabu manfa'ah. Atau meminta agar terhindar dari madarat, daf'id dhurrin, menghindar dari madarat. Ya Allah, jangan timpakan pada kami azab. Ya Allah, jangan timpakan pada kami bencana. Ya Allah, hilangkanlah pandemi, wabah, dan segala macam penyakit dari kami. Itu semua barakallahu fikum meminta daf'id dhur, menghilangkan madarat, menghilangkan madarat. Baik, kalau yang namanya doa masalah ini cuma dua jenis ini, maka tentunya harusnya diarahkan doa masalah kepada yang memiliki nafa', kepada yang memiliki nafa' dan yang memiliki dhur. Artinya yang maha menentukan manfaat dan madarat. Siapa yang maha menentukan manfaat? Allah. Siapa yang maha menentukan madarat? Allah. Maka mintalah manfaat dari Allah dan mintalah terhindar. Ya Allah, jangan timpakan kami madarat kepada Allah juga. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berkali-kali, bukan hanya satu ayat atau dua ayat. Sekian ayat Allah katakan jangan berdoa kepada yang la yanfa atau wala yadur, atau dengan kalimat yang tidak memiliki nafa, tidak memiliki dur, atau dengan lafaz la yanfa'una, ini yang sudah kita baca, wala yadurruna, wala yadurruna. Baik, jangan berdoa kepada yang tidak memiliki manfaat, tidak memiliki madarat. Tidak bisa menentukan manfaat, tidak bisa menentukan madarat. Apakah kami akan meminta kepada sesuatu selain Allah yang tidak memberikan manfaat pada kami dan tidak juga menentukan madarat untuk kami? Barakallahu fikum. Allah juga berfirman pada ayat yang ketiga, wala naj'u min dunillahi ma la yanfa'uka. Tad'u, kacamata dulu. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruka. Fa in fa'alta fa innaka idhan minadh-dhalimin. Jangan engkau menyeru selain Allah apa-apa yang tidak bisa menentukan manfaat untukmu, tidak pula bisa menentukan mabarat untukmu. Ini lafaz yang berikutnya. Sudah tiga, yang fa'una yadurna, sekarang dengan lafaz yang la yanfa'uka. Wala yadurruka. Engkau jangan menyeru apa yang tidak bisa menentukan manfaat untukmu dan tidak bisa pula menentukan madarat atasmu. Kalau engkau tetap melakukannya, fa innaka idzan minadh-dhalimin, berarti engkau termasuk orang-orang zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Faqidus syai la yu'ti, kata orang-orang Arab dalam pepatahnya, sesuatu yang tidak punya enggak akan memberi. Faqidus syai la yu'ti, maka kalau meminta kepada yang punya, meminta manfaat, minta kepada yang maha memiliki manfaat. Kalau ingin terhindar dari madarat, maka mintalah, berlindunglah kepada yang memiliki madarat. Sedangkan yang memiliki manfaat dan menentukan madarat adalah Allah wahdahu la syarikalah. Allah sendirinya, tidak sekutu baginya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, fa kullu du'ai ibadah mustalzimun li du'ail mas'alah, wa kullu du'ai mas'alah mutadamminun li du'ail ibadah. Setiap doa ibadah di dalamnya terkandung doa mas'alah, sedangkan doa mas'alah di dalamnya terkandung doa ibadah. Kaifa dzalik? Bagaimana itu? Kita lihat. Yang sedang kita bahas tadi doa mas'alah. Doa mas'alah. Dia meminta kepada Allah manfaat dan meminta kepada Allah agar terlindung dari madarat. Baik. Orang yang meminta kepada Allah, ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Dalilnya ad-du'a wal ibadah, atau dengan lafaz ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Maka seorang yang sedang meminta kepada Allah, walaupun betul-betul doa masalah meminta, dia sedang ibadah pada hakikatnya. Sahih? Dia sedang ibadah pada Allah. Sekarang sebaliknya, orang yang berzikir subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan ngantuk. Orang yang sudah berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sedang menyeru Allah atau bukan? Iya, bukan doa masalah memang. Itu doa ibadah. Zikir-zikir tadi doa ibadah. Tapi dalam doa ibadah dia yang sedang dia lakukan, apakah dalam bentuk zikir-zikir kepada Allah dengan takbir atau tahmid atau tasbih, ada diharapkan atau tidak diharapkan? Hah? Ada diharapkan atau tidak? Ada. Apa harapannya? Harapannya adalah meminta kepada Allah, kan begitu? Pahalanya, mengharapkan keridhoannya, mengharapkan akan masuk surga. Maka zikir-zikir tadi pun mengandung permintaan, yaitu harapan untuk mendapatkan pahala, mendapatkan keridhoan, mendapatkan jannah ila akhirih. Barakallahu fikum. Sehingga sahih kata Syekhul Islam rahimahullah bahwa doa masalah walaupun dia sedang meminta, dia sedang ibadah pada hakikatnya. Demikian pula ketika dia sedang ibadah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, itu pun pada hakikatnya ada permintaan, yaitu ingin keridhaan dari Allah, ingin pahala, ingin jannah ila akhirih. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdo'alah kepada Rabb kalian dengan merendah dan dengan suara yang lirih, yang perlahan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Doa apa ini? Masalah atau doa ibadah? Doa ibadah. Dan doa masalah sekaligus. Artinya tidak boleh berdoa dengan suara yang keras, menjerit-jerit atau pakai speaker seluruh manusia mendengarnya. Ya Allah, aku meminta, ya Rabbi, aku meminta. Tidak seperti itu. Allah tidak suka orang yang melampaui batas. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Mintalah kepada Rabb kalian dengan suara yang rendah dan lirih. Ketika para sahabat berangkat dalam satu peperangan, mereka mengucapkan takbir dengan mengucapkan doa dengan keras. Rasulullah SAW menegurnya, irba'u ala anfusikum, innakum la tad'una al-asamma wal al-ghaiba. Tenangkan diri-diri kalian, tenangkan diri dari kalian. Kalian tidak meminta kepada yang tuli, dan kalian tidak meminta kepada yang tidak ada. Allah ada dan Allah tidak tuli. Allah ada dan Allah tidak tuli. Artinya tidak boleh menjerit-jerit dalam doa atau suara yang keras atau memakai pengeras suara dan sebagainya. Tidak perlu. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka orang-orang yang zalim atau orang yang melampaui batas. Orang yang kebablasan, melampaui batas, berlebih-lebihan. Tapi pada doa masalah atau doa ibadah, dua-duanya. Dalam zikir pun enggak perlu keras-keras. Cerit-cerit tidak perlu. Dalam berdoa meminta juga sama. Irba'u ala anfusikum innakum la tad'una al-asamma wal al-ghaiba. Wa qala ta'ala qul ara'aytakum in ataakum 'adabullahi aw atatkum as-sa'ah أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. Katakan, bagaimana pendapat kalian jika datang kepada kalian azab dari Allah atau datang kepada kalian hari kiamat, apakah selain Allah yang kalian seru? Kalau kalian memang jujur, kalau kiamat terjadi, kalau sudah turun azab dari Allah, maka biasanya orang-orang yang tadinya enggak percaya jadi percaya. yang tadinya kafir sekalipun tiba-tiba menyeru dan memanggil Allah Subhanahu wa taala, ya Rabbi ya Rabbi. Bal iyyahu tad'un, bahkan niscaya kalian akan berdoanya kepada Allah. Fayakshifu ma tad'una ilaihi insya'a, niscaya Allah akan singkapkan kejelekan itu. Allah akan hilangkan apa yang kalian serukan untuk dihilangkan tadi, yang kalian meminta, yang kalian memohon, Allah akan berikan. Dan Allah akan singkapkan azab kalau Allah kehendaki. Wa tansawna ma tusyrikun, dan kalian akan lupa kepada semua yang kalian sekutukan Allah dengannya. Lupa dengan Tuhan-Tuhan lain yang mereka sekutukan. Ikhwan ibn a'azakumullah. Naam. Kalau sudah dalam keadaan sangat dahsyat azab, rata-rata orang hanya memanggil Allah Subhanahu wa taala. Memanggil tempat keramat, tempat keramatnya hancur dengan musibah dan azab tadi. Memanggil pohon keramatnya sudah tumbang. Memanggil siapa lagi? Tidak ada yang mereka seru kecuali Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahuddin. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan kalian menyeru bersama Allah Tuhan yang lain. Lahu da'watul haqqi walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai' illa kabasati kaffaihi ila al-ma'i liyablugha fa wa ma huwa bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dalal. Kata Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki dakwah yang hak, memiliki doa yang hak, sedangkan mereka-mereka yang menyeru selain Allah atau berdoa pada selain Allah, la yastajibuna lahum bi syai, mereka enggak akan mengabulkan doanya sedikit pun, kecuali seperti orang yang membukakan telapak tangannya ke air agar bisa sampai ke mulutnya. Wa ma huwa bibalighi, tentunya enggak akan nyampe. Alhamdulillah azakullah. Ini air kamu ingin minum, tapi caranya begini, nyampe enggak akan nyampe. Masukkan airnya, masukkan tangannya ke air, membukakan tangannya, masukkan dalam air, nyampe ke mulutnya, enggak nyampe. Tangan bukan sedotan, berbeda. Barakallahu fikum. Artinya tidak akan mengabulkan doa sama sekali, seperti orang yang menyentuhkan tangannya, membuka tangannya ke air agar bisa sampai ke mulutnya, ya enggak akan nyampe. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, tidaklah doanya orang-orang kafir kecuali dalam kesesatan. Wa amsalu hadza fil Qur'ani, dan yang semisal ini dalam Al-Qur'an dari doa-doa masalah, permintaan-permintaan, aktsar min an yuhsar, terlalu banyak untuk disebutkan seluruhnya. Yuhsar itu dikumpulkan, terlalu banyak untuk dikumpulkan. Wa huwa yatadhamman du'a al-ibadah, tentunya permintaan-permintaan tadi, doa masalah tadi terkandung di dalamnya peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena doa itu adalah ibadah. Li'anna as-sa'il akhlasa su'alahu lillah, karena si peminta ini memurnikan permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dhalika min afdhalil ibadat, dan itu termasuk sebaik-baik ibadah. Wa kadzalika dzakir lillah, demikian pula orang yang sedang berzikir kepada Allah. Doa apa ini? Doa ibadah. Wa tali li kitabihi, juga yang membaca Quran. At-tali dari kata tilawah. At-tali isim fa'ilnya. Yang bertilawah, membaca kitabnya. Doa apa itu? Doa ibadah. Tetapi tentunya mengandung permintaan. Talibun minallahi fil ma'na. Orang yang baca Quran, orang yang berzikir, sesungguhnya sedang meminta. Sesungguhnya Sedang talibun minallahi fil ma'na, secara makna dia meminta kepada Allah. Fayakuna da'iyan 'abida, maka dia sekaligus berdoa dan beribadah. Beribadah dan meminta. Meminta keridhaannya, meminta pahalanya, meminta jannahnya dan seterusnya dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Jazakumullahu khairan.